Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 10 Desember 2018 dibacakan Ardiansyah. 400 hektar sawah di Pidijaya terendam banjir. Kementerian Agama RI menilai jika pusat observation Hilal Tengku Si Kuta Karang Lokna dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dampak banjir di Biren, jembatan, irigasi dan talut rusak parah. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tidak kurang dari 400 hektar lahan sawah di Pidijaya yang sebagiannya sudah menyemaikan bibit terendam oleh banjir menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan itu Sabtu sore. Selain itu, ruas jalan gampung dan antar kecamatan serta permukiman warga di tiga kecamatan juga digenangi air dengan rata-rata ketinggian 40 cm. Wilayah yang tergenang yaitu Merdu, Ulim, dan Merah II. Di beberapa kawasan, banjir disebabkan drainase atau saluran pembuang yang tersumbat. Warga yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai pun was-was dengan kemungkinan meluapnya air sungai. Di Kecamatan Merah II, kawasan yang terendam antara lain hamparan sawah di Kampung Menasah Curung, Teping Pukat, Buangan, serta Lung Limba yang sebagian besar sudah menabur benih. Di Kecamatan Ulim, banjir menggenangi sawah di kawasan Tijin Dabu, Tijin Usen, Gelanggang Bung, serta Blang Daya Lebu. Sedangkan di Merdu, kawasan yang terendam yakni di Gampung Daya Timu, Bunot, Manyang Lancuk, Tepin Perahu, Ringkrung, dan Ring Mancang. Sementara Gampung di Kecamatan Bandar Baru dan Pantai Raja juga dilaporkan tergenang. Namun menjelang siang, air berangsur surut. Sudarlun, sejumlah infrastruktur di Biren rusak digerus banjir setelah hujan deras yang terjadi Kamis lalu. Data kerusakan infrastruktur terbaru yang disampaikan Kepala Pelaksana atau BPBD Biren, M. Nasir, antara lain satu unit jembatan beton berukuran 6x8 meter di desa Sarah Sorong, Jempa, roboh diterjang banjir. Selain itu, abutmen jembatan beton di desa Pulau Ara, Pedada juga rusak digerus banjir. Sedangkan ruas jalan yang rusak yaitu Gampung Pintu Rimba, Pedada sepanjang 45 meter, dan jalan di desa Sarasirong, Jempa, rusak sepanjang 150 meter lebih. Kemudian jalan ke Tanggul Waduk Payasikameh serta 40 meter Tanggul Bendungan Waduk di desa Paya Rangkulu juga rusak. Sepanjang 12 meter talut atau tanggul dan badan jalan di Gampung Iku Alu, Pedada juga tergerus banjir. Selain itu, sepanjang 60 meter lebih talut saluran pembuang sekunder serta badan jalan di desa Gelanggang Gampung, Kota Juang Biren juga amblas. Kerusakan lain sepanjang 25 meter tanggul irigasi di desa Pulau Ara Pedada ambruk. Sementara 80 meter talut saluran irigasi Waduk Paya Sikame di kawasan Alusiju Pedada patah. Sejumlah kerusakan yang disebabkan banjir ini masih terus didata oleh BPBD Biren untuk disampaikan ke pimpinan daerah. Sudarlun, Ismail, warga Imasin Kaya Adang Banda Aceh, pemilik kupon bernomor 05143 berhasil meraih satu sepeda motor metik Honda Beat berwarna hitam Minggu di Lampineng Banda Aceh. Hadiah utama Jalan Sehat Banda Aceh Gemilang yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga itu diserahkan Wakil Wali Kota Banda Aceh Dr. Andes H. Zainal Arifin didampingi sejumlah Kepala SKPK Banda Aceh. Ismail menyampaikan terima kasih kepada Pemko Banda Aceh yang telah menyelenggarakan Jalan Sehat. Untuk diketahui, selain satu sepeda motor, panitia juga memberikan puluhan hadiah menarik lainnya, yaitu setrika, kipas angin, dispenser, blender, kompor gas, rice cooker, rice box, kulkas, dan televisi LED. Pemko Banda Aceh, lanjut Zainal, berharap UKM dapat berkibar melalui kegiatan massal seperti ini. Darlun, dampak banjir yang melanda di lingkungan Kecamatan Biren Kamis, selain tanaman padi terendam banjir dan kerusakan lain, 4 unit rumah juga ikut rusak berat dan ringan. Kala BPBD Biren M. Nasir mengatakan hasil pendataan lapangan, dampak banjir menyebabkan 4 unit rumah rusak, yaitu milik Muhammad Azhari, Gampung Tepuk Baru, Jempa, rumah semi permanen rusak berat tertimpa pohon kelapa. Kemudian rumah semi permanen milik Mutarudin di Desa Bukit Paya, Pedada tertimpa tanah longsor di bagian dapur. Rumah permanen milik Syamaun Husin, warga Gampung Cotkrut, Pedada tertimpa tanah longsor di bagian dapur. Kondisi banjir sudah surut, namun di beberapa desa masih ada rumah yang tergenang, seperti di Desa Tupuk Baru dan Tupuk Tunong Jempa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, Kementerian Agama RI menilai jika Pusat Observation Hilal Tengku Si Kuta Karang Loknga Aceh dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Pasalnya selama ini tempat itu bukan hanya dimanfaatkan untuk observasi semata, tapi juga untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran falakiyah. Hal tersebut disampaikan Kepala Subdit Hisab Rukyat Kementerian Agama RI Nur Khazin dalam forum rapat evaluasi bidang urusan agama Islam dan Binsyar Kemenag RI 2018 di Bogor. Nur Khazin menyampaikan bahwa selama ini observation Hilal Aceh dijadikan sebagai untuk belajar falakiyah bagi perguruan tinggi, santri daya, siswa, dan masyarakat umum. Selain itu, di tempat tersebut juga sering diselenggarakan kegiatan yang terbuka untuk umum, seperti pengamatan gerhana bersama masyarakat. Selain itu, ia mengatakan selain observasi hilal, Kemenag Aceh juga melaksanakan program astronomi road to school ke madrasah, sekolah, pengukuran arah kiblat, layanan konsultasi, dan mengikuti berbagai pameran. Sudarlun, Kepala Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan dan Budaya RI Maman Wijaya mengungkapkan bahwa pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar 5,9 miliar untuk penyelenggaraan Festival Film Indonesia atau FFI tahun ini. Lebih lanjut, Maman memaparkan bahwa sebagian besar biaya yang diberikan Kemendikbud digunakan untuk hadiah kepada para pemenang. Berdasarkan pemaparannya, para pemenang akan mendapatkan piala berlapis emas, piagam, uang tunai, serta tawaran beasiswa. Festival Film Indonesia atau FFI bakal melangsungkan penyelenggaraan Malam Anugerah Piala Citra 2018 pada Minggu di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Darlun, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Baidowi meminta Kementerian Dalam Negeri mengaudit internalnya terkait kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP yang tercecer beberapa waktu lalu. Anggota Dewan dari fraksi P3 itu menilai Kemendagri perlu melakukan audit untuk mengetahui apakah ada unsur sabotase atau tidak karena kejadian tersebut bukan pertama kali terjadi. Baidowi juga menyarankan Kemendagri memastikan status IKTP yang tercecer tersebut apakah masih berlaku atau tidak karena bisa saja sudah diganti dan yang lama tidak dihanguskan. Menurut Baidowi, yang merupakan Wasekjen DPP P3, jika IKTP yang lama tidak dimusnahkan, maka dikhawatirkan akan disalahgunakan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 10 Desember 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.